بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Bukhari nomor hadis 1477 beliau menyampaikan bima makna, ya kan? Kalimatnya innallaha kariha lakum thalathah. Allah paling enggak suka tiga hal, benci dengan tiga hal dari kalian, kata Nabi, gitu kan? Satu qila wa qala, mengatakan sesuatu yang enggak ada sumbernya, hoax gitu ya. Sekarang banyak hoax tuh. Itu Allah enggak suka tuh, benci dengan hoax. Kalau ada yang seperti itu bahaya, apalagi pada Nabi, ya itu enggak boleh. Itu seperti orang pesan kapling di neraka. Ya kalau ada mengatakan ya, hadis Nabi begini begini begini padahal Nabi enggak mengatakan, hati-hati tuh. Itu seperti orang pesan kapling di neraka. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencatut nama saya, kata Nabi, dengan sembarangan dusta di situ, maka seakan-akan dia telah bersiap pesan kapling di neraka. Pesan satu ya, Masya Allah, terus dusta. Itu yang paling luar biasa. Idha'atul mali, yang kedua menyia-nyiakan harta. Ayo mumpung masih ada titipan dari Allah harta benda, gunakan yang baik-baik, mulai dari keluarga. Tolong carikan sekolah untuk anak-anak yang baik, keluarga dulu yang baik. Istri berikan nafkah yang baik, antum di rumah cari yang baik-baik, setelah itu keluar, manfaatkan, itu cuma titipan. Maaf ya, yang ada di rekening, itu belum tentu punya antum. Belum tentu punya antum, rezeki anda itu yang sudah masuk ke tenggorokan, atau yang sudah digunakan. Ini pakaian, ini rezeki saya, sudah saya kenakan. Baik ya, ini minuman, belum tentu rezeki saya. Mungkin disimpan di sini, atas nama saya, harapan, tapi belum tentu yang minum saya. Kalau belum sampai ke tenggorokan, ini bukan punya saya. Bukan punya saya, mungkin titipan Allah yang mungkin diatasnamakan ke saya atau ke yang lainnya supaya diberikan pahala lewat tangan antum. Jadi yang di rekening, yang disimpan-simpan, belum tentu punya anda. Harus pandai-pandai melihat kebutuhan anda berapa di situ. Mungkin titipan Allah supaya pahalanya ada bagi anda. Mudah bagi Allah menitipkan pada orang lain. Karena itu pulang cek apakah pengetahuan, kedudukan, harta benda dan sebagainya. Di situ mungkin ada pahala-pahala kebaikan. Jelas sampai sini? Dan yang ketiga, hati-hati ya, kasratus soal. Banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas ya, sehingga membuat itu tidak jelas lagi pada akhirnya ya. Baik, jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah.